Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian-kajian yang sebelumnya telah kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Di mana di malam hari ini insyaallah kitab yang kita pilih untuk kita mengisinya di malam hari ini adalah karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ini kitab ini telah kita bacakan sebahagiannya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan insyaallah ta'ala sembari kita menyusun jadwal secara rapi dan permanen untuk kedepannya dalam beberapa hari ke depan untuk mengisi kekosongan, kita akan menjadikan ta'lim kita membaca kitab tersebut, yaitu kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Nah, hingga jadwal tersusun dengan rapi dan permanen, kemudian nanti bisa setelahnya kita publikasikan. Tayyib, pada pembahasan yang sebelumnya, pembahasan dari risalah atau kitab ini telah kita rampungkan sisi yang ke-37 dari sisi-sisi yang diuraikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang menjelaskan tentang keutamaan serta kemuliaan ilmu syar'i, yaitu ilmu yang kita pada malam hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla mempelajarinya dan menghadirinya. Naam. Pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk ke sisi yang setelahnya, yaitu sisi al-wajhu tsaminu wa tsalatsun. Sisi yang ke-38 dari sisi-sisi yang diuraikan oleh muallif rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Kita bacakan penjelasan dari beliau rahimahullah. Syiddatul faqihi 'ala syaitan. Syiddatul faqih 'ala syaitan. Seorang yang faqih, yang berilmu, itu dirasa berat oleh syaitan. Artinya keberadaan seorang alim ternyata dirasa berat oleh musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bangsa syaitan. Yang demikian tentulah terlihat bagaimana seorang yang faqih, seorang yang alim menerangkan kepada umat ini al-halal wal-haram, perkara yang halal dan perkara yang haram. Sementara syaitan berupaya untuk menjerumuskan seseorang ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seorang yang faqih, seorang yang alim menerangkan kepada umat al-huda wal-dhalal, mana petunjuk dan mana penyimpangan, mana kesesatan, mana jalan-jalan menuju al-jannah dan jalan-jalan menuju neraka jahannam, diterangkan oleh seorang yang faqih, yang alim. Sehingga musuh terberat syaitan adalah ternyata dari kalangan mereka para fuqaha, para ulama, para ahli ilm. Nah, sehingga ini menunjukkan Ketika seseorang ia mempelajari ilmu syar'i, ia pelajari ilmu syar'i, maka seukuran dengan tingginya tingkatan ilmu yang dipelajarinya, demikian pula keikhlasan yang ada di dalam hatinya sebagai tolak ukur sejauh mana ia terselamatkan dari tipu daya syaitan. Sehingga disebutkan oleh al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna tazawwuda minal ilmi syar'i sababun ra'isun fi daf'i makaidi syaitan. Sesungguhnya seseorang ia berupaya untuk menambah wawasannya tentang ilmu syar'i. Inna tazawwuda minal ilmi syar'i, seseorang berupaya untuk menambah wawasannya tentang ilmu syar'i. Dengan dia menambah wawasannya dengan terhadap ilmu syar'i ini, dengan dia belajar, menghadiri majelis para ulama ahli ilm, membaca kitab-kitab ahli ilm, menghafal ilmu syar'i, maka beliau menyebutkan sababun ra'isun fi daf'i makaidi syaitan, adalah sebab yang paling utama, sebab yang paling dasar, yang paling pokok untuk seseorang bisa menepis tipu daya makar syaitan. Kullama zadada al-'abdu 'ilman syar'iyyan mimma yuwarrithu khasyatallahi wa taqwah, kullama zadada salamatan min nazaghati syaitani wa makaidihi. Kata beliau rahimahullah, semakin seorang hamba itu bertambah ilmu syar'inya, yaitu ilmu yang mewariskan kepada pemiliknya perasaan khasyah takut terhadap Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah keselamatan dirinya dari tipu daya dan makar syaitan. Ini menunjukkan kapan seseorang yang memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, maka semakin besar keselamatan dirinya dari makar syaitan. Sehingga janganlah seseorang melalaikan dirinya dari menimba ilmu syar'i, karena ternyata menghadiri majalisul ilmi, menambah wawasan tentang ilmu syar'i padanya, ada sekian banyak keutamaan. Di antaranya adalah kunci keselamatan dari godaan syaitan, dari perangkap syaitan adalah ilmu. Sehingga seseorang yang berkeinginan untuk terselamatkan dari fitnah syaitan, maka hendaklah dia mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para al-anbiya, para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, mereka maksum, ya kan, terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Bahkan keberadaan para nabi adalah sebagai sesuatu yang sangat berat dirasa oleh syaitan. Karena para nabi menerangkan kepada umat manusia jalan menuju hidayah, jalan menuju ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Keterbalikan dengan misi dan keinginan syaitan untuk menyesatkan Bani Adam dari sirat al-mustaqim. Kita bacakan penjelasan dari al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa ma rawa Tirmidzi min hadits al-Walid ibn Muslim. Diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadits al-Walid bin Muslim. Beliau mengatakan haddatsana Rauh ibn Junah atau ibn Janah, telah mengabarkan kepada saya Rauh ibn Janah, an Mujahid, dari Mujahid rahimahullah, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahid, seorang yang faqih, satu orang faqih. Nah, keberadaan satu sosok seorang yang faqih, yang alim, yang berilmu tentang ilmu syar'i. Asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Dirasa berat oleh syaitan dibandingkan keberadaan sosok 1000 orang 'abid, ahli ibadah yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gemar berpuasa, yang gemar membaca Al-Quran, yang gemar menghidupkan malamnya dengan melakukan qiyamul lail. Ini seorang abid, ahli ibadah, yang memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Namun bukan dari kalangan mereka para ulama, bukan dari kalangan ahli ilm. Nah, ini menunjukkan kepada kita ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, keutamaan seorang faqih dibandingkan seorang abid. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang abid ahli ibadah adalah sebagaimana perbedaan keutamaan bulan purnama yang terang, tidak ada awan yang menutupinya, sisi-sisi bulan tersebut terlihat jelas dan memancarkan cahayanya dibandingkan sa'iril kawakib, seluruh bintang-bintang yang ada. Cahaya bulan tentu akan mengalahkan cahaya bintang. Kalau semisal di sekitar bulan tersebut terdapat bintang-bintang yang banyak, maka akan terkalahkan cahayanya, bahkan kebagusannya dengan keberadaan bulan purnama tersebut. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita demikian besarnya keutamaan ahli ilm dan derajat ahli ilm di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Menunjukkan seorang yang beriman yang ia tambah imannya dengan ilmu itu ternyata derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan seorang mukmin yang jahil, yang tidak berilmu. Nah, bahkan sosok mereka para ulama ahli ilm memiliki keutamaan yang tinggi, tidak hanya pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, bahkan pada umat-umat Nabi Rasul sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keberadaan para ulama yang hidup di tengah-tengah mereka ternyata demikian besar dampak kebaikannya dan demikian pula keutamaan sang ulama tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat adanya seorang ahli ilm di tengah-tengah para nabi-nabi sebelum Islam. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan Qarun, ya kan? Ketika Qarun ia membawa hartanya kemudian memamerkannya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya sehingga terfitnahlah manusia antara yang mengharapkan, menginginkan sebagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada Qarun, antara dan antara mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang terfitnah dengan harta dunia, ia mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Duhai kalau semisal kami ini diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang Allah berikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin adzim, sesungguhnya dia telah mendapatkan bahagian yang demikian besar. Namun ucapan mereka dibantah oleh para ulama yang hidup di tengah-tengah umatnya Nabi Musa alaihi salam. Waqala alladziina utul ilma wailakum, dan berkata orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, celaka kalian. Diingatkan bahwasanya keutamaan yang Allah berikan untuk kita seorang mukmin dengan iman dan amalan soleh itu ternyata jauh lebih baik dibandingkan gelimangan harta yang Allah berikan kepada Qarun. Naam. Demikian pula kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan Ratu Bilqis, yang ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salam menginginkan untuk memindahkan kerajaan Bilqis untuk kemudian berada di hadapannya. Dalam keadaan Bilqis bersama dengan orang-orang yang bersamanya sedang mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salam, sehingga sedang berada di perjalanan. Nabi Sulaiman menginginkan sebelum mereka datang kerajaannya sudah berada di hadapan beliau alaihi salam. Maka beliau mengumpulkan orang-orang yang mengikutinya, menanyakan kepada mereka siapakah di antara mereka yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis untuk diletakkan di hadapannya. Disebutkan dan diabadikan di dalam surat An-Naml ucapan ifrit dari bangsa jin. Ia mengatakan kepada Sulaiman, ana atika qabla an taquma min maqamik wa inna alaihi laqawiyun amin. Saya mampu untuk mengangkat kerajaan Bilqis tersebut di hadapanmu sebelum engkau wahai Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu. Kita duduk kemudian berdiri. Dari duduknya seseorang ke posisi berdirinya membutuhkan waktu beberapa detik saja, ya kan? Duduk, berdiri paling sekitar berapa detik? 3 detik sampai 4 detik, ya kan? Berdiri. Nah, di waktu itulah Ifrit menjanjikan kepada Sulaiman, Sulaiman akan melihat singgasana Bilqis, kerajaan Bilqis itu sudah ada di hadapannya dalam keadaan letak dari kerajaan Bilqis dengan kerajaan Sulaiman itu berjauhan. Subhanallah. Dan Allah memang memberikan kepada sebagian bangsa jin di antaranya Ifrit adanya kekuatan untuk bisa melakukannya, sehingga dia bisa menjanjikan hal tersebut kepada Sulaiman alaihi salam. Namun disebutkan di dalam ayat yang setelahnya, waqala alladzina utul kitab, dan berkata orang yang Allah berikan kepada dirinya kitab, yaitu ilmu, kitab at-taurah, ilmu dari kitab yang Allah azza wa jalla turunkan kepada mereka. Naam. Ia mengatakan kepada Sulaiman alaihi salam, ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Adapun saya bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum terbuka kedipan matamu. Orang berkedip kemudian terbuka itu membutuhkan waktu mungkin 1 detik, ya kan? Kedip terbuka berapa detik? Kedip terbuka. Nah, masya Allah. Sehingga ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengedipkan matanya kemudian membukakan matanya tersebut sudah melihat kerajaan Bilqis sudah berada di hadapannya lengkap dengan isinya. Subhanallah. Tidak ada yang berkurang sedikit pun. Dan memang demikianlah Allah azza wa jalla berikan keutamaan kepada seorang yang berilmu sebagai anugerah yang besar yang Allah azza wa jalla berikan kepada mereka di dunia qabla al-akhirah, sebelum akhirat. Maka dari itu ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya para nabi-nabi Allah azza wa jalla lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, tidak memberikan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham. Wa inna ma warrasul ilm, yang mereka berikan kepada umatnya atau untuk umatnya berupa harta warisan adalah warisan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambilnya, yang menerima warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang demikian besar, yang dengannya ia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Dan kembali, kita kembali kepada hadis ini. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah tentang hadis faqihun wahid ashaddu 'ala syaitan min alf 'abid, keberadaan satu orang faqih itu lebih berat diras oleh syaitan dibandingkan 1000 orang dari kalangan ahli ibadah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah beliau mengatakan gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi min hadithil Walid ibn Muslim. Hadis ini adalah hadis yang gharib, yang kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini saja, yaitu dari hadis Al-Walid ibn Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan hadis ini dari sisi sanadnya adalah hadis yang dhaif. Banyak di antara ahli ilmu yang mendhaifkan hadis tersebut, di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala, bahkan belum menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang maudhu', yang palsu. Tidak hanya dhaif, tapi maudhu', yang palsu, yang tidak benar dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, setelah menukilkan perkataan Al-Imam Tirmidzi mengomentari kecacatan hadis ini, beliau mengatakan wahadha ma'nahu sahih. Walaupun hadis ini demikian keadaannya, namun dari sisi makna memiliki makna yang sahih. Banyak hadis-hadis yang lemah dari sisi derajatnya, bahkan palsu dari sisi lafaz serta sanadnya, banyak penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, namun ternyata dari sisi maknanya memiliki makna yang sahih. Yang mendukung kesahihan makna hadis yang lemah tersebut adalah ayat Al-Qur'an dan sekian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam beberapa riwayat-riwayatnya. Nah, disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa innal alima yufsidu 'ala syaitan. Karena keberadaan seorang yang alim akan merusak syaitan. Ma yas'a fihi, merusak apa yang dia upayakan, dia rencanakan untuk menyesatkan Bani Adam, dirusak oleh syaitan, oleh mereka para ulama. Rencana-rencana syaitan untuk menyesatkan Bani Adam dirusak, dihancurkan oleh mereka para ulama, para ahli ilmu. Sehingga sebagian di antara salaf mengatakan innal fitnata idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim. Sesungguhnya fitnah itu apabila pertama kali munculnya dan datangnya akan dikenali oleh mereka para ulama. Para ulama sudah faham ini adalah fitnah pada awal kali munculnya. Para ulama langsung faham dan sigap mengatakan ini adalah fitnah, sehingga mereka memberikan peringatan kepada umat tentang bahayanya. Walaupun para ulama tersebut dicaci, walaupun para ulama tersebut direndahkan oleh orang-orang yang jahil, namun kita melihat para ulama dari setiap zaman ke zaman mereka gigih di dalam menerangkan al-haq dan membantah fitnah-fitnah, demikian pula kebatilan-kebatilan yang ada yang mereka lihat yang mereka saksikan. Inilah para ulama. Wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Namun apabila fitnah tersebut karena sebagian salaf telah berakhir, telah berakhir waktunya, sudah lama mengenai manusia, memfitnah manusia sehingga terfitnah yang terfitnah, tidak terfitnah yang terfitnah, sudah mulai berakhir, baru dirasa oleh orang-orang yang jahil. Baru dirasa oleh orang-orang yang jahil. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Fitan menyebutkan secara sanad bait syair yang mereka dahulu para salafun salih melantunkan syair-syair tersebut, terkhusus ketika mereka melihat dan menyaksikan fitnah-fitnah yang muncul di tengah-tengah mereka. Fitnah pemberontakan Khawarij, fitnah pemberontakan terhadap khalifah, fitnah demikian sehingga mengakibatkan muncul demikian banyak kerusakan, bahkan terbunuh sekian jiwa yang tidak berdosa. Mereka dahulu para salaf memisalkan fitnah-fitnah tersebut dengan salah satu bait syair. Naam, yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan syair ini di dalam kitab sahihnya, terkhusus dalam Kitabul Fitan. Syair tersebut berbunyi kurang lebihnya, innal fitnata awwala al-fitnatu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bi zinatiha likulli jahuli. Naam, hatta idza ishtaddat وَشَدَّ ضِرَامُهَا وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرُ ذَاتِ حَلُولِ شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيلِ. Fitnah, pada awal kali munculnya fitnah tersebut, seakan-akan seperti halnya al-fitnah itu awal matakunu fatiyatan, seakan-akan seperti halnya seorang wanita yang muda belia, tas'a bizinatiha likulli jahuli, yang ia berjalan dengan perhiasan-perhiasan yang menempel di badannya, ia memfitnah orang-orang yang jahil. Bisa dibayangkan ketika seorang yang jahil, apalagi fajir, melihat adanya seorang wanita muda belia, bagus parasnya, apalagi banyak perhiasan-perhiasan yang ada di badannya, semakin mempercantik dirinya, akan terfitnah, akan tergiur, akan tergoda dengan keberadaan sosok wanita tersebut. Naam. Hatta idza ishtadda, hingga tatkala fitnah tersebut semakin dahsyat, semakin merebak, memfitnah sekian manusia. Wallat ajuzan ghairu dhatu haluli, yang semula awal kali munculnya ibaratnya seperti seorang wanita muda belia dengan perhiasan yang banyak yang melekat di tubuhnya, berubah menjadi seorang wanita yang tua renta, ghairu dhati halili, yang tidak ada perhiasan sedikit pun ada di tubuhnya. Syamta'a yunkaru launuha wa taghayyarat, yang memiliki cacat, berubah warna kulitnya, parasnya, dan telah berubah, makruhatan lisyami wa taqbili, untuk seseorang yang memiliki kebencian, ketidaksukaan untuk ia cium aromanya, apalagi dia cium sang wanita tersebut. Subhanallah. Nah, karena fitnah itu memang demikian. Sebagai contoh fitnah pemberontakan kepada khalifah, sudah terjadi dari sekian generasi-generasi munculnya fitnah-fitnah yang seperti ini, fitnah memberontak kepada penguasa yang sah. Betapa banyak kaum muslimin dirugikan, dan betapa banyak harta benda hilang sia-sia, dan korban yang tidak sedikit, tidak hanya dari kalangan para pemuda yang ikut andil dalam fitnah tersebut, bahkan dari kalangan orang-orang yang dari kalangan tua renta, anak-anak kecil yang tidak berdosa juga terkena imbas dari fitnah-fitnah yang melanda di sekitarnya. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada awal kali diserukannya pemberontakan tersebut, betapa banyak manusia yang terfitnah, saling menyambut, saling mendukung, saling berupaya untuk kemudian satu kata menyerukan adanya pemberontakan. Tapi ketika semakin dahsyat pemberontakan tersebut, nampak terlihat getirnya dan pahitnya upaya pemberontakan yang dilakukan oleh mereka, berubahlah yang sebelumnya mereka berupaya, mereka banggakan, mereka berupaya untuk kemudian terus melanjutkan perjuangan tersebut, semakin berubah, terlihat kesedihan, terlihat ketakutan di wajah-wajah mereka. Nah, mungkin dahulu pernah kita mendengarkan kasus Libya, di mana kaum muslimin di tempat tersebut berupaya untuk menggulingkan penguasanya. Dikatakan penguasa mereka adalah penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena, penguasa yang tidak adil, demikian dan demikian. Sehingga terjadilah pemberontakan besar-besaran di negeri tersebut. Setelah terjadinya pemberontakan sampai akhirnya terbunuh sang penguasa tersebut, yang ada setelahnya, apakah sesuai dengan apa yang mereka bayangkan? Apakah sesuai dengan apa yang mereka angankan? Ternyata tidak. Sekian perpecahan terjadi di tengah-tengah mereka. Masing-masing kelompok berupaya untuk kemudian mengklaim bahwasanya dirinya lah sebagai penguasanya. Terjadi peperangan, terjadi hasad, terjadi permusuhan, hingga sebagian di antara mereka sadar dan mengatakan, sesungguhnya keadaan kami di masa kekhilafan sebelum kita itu lebih baik dibandingkan masa saat ini. Subhanallah. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang menerangkan kepada umat tentang al-haq, demikian pula membantah kebatilan-kebatilan yang terdepannya adalah mereka para ulama. Walaupun para ulama dicap sebagai sosok yang rendah di tengah-tengah mereka, dikatakan para ulama hanya para ulama yang tahunya tentang pembahasan haid dan nifas saja, ataukah bahkan mereka dengan lancang dan berani mengatakan sesungguhnya para ulama itu terbagi menjadi dua, para ulama dari kalangan ahlu suhur yang terjun langsung di medan jihad, sehingga mereka lebih mengenal fiqhul waqi', sehingga mereka lebih mengenal realita kenyataan yang dialami oleh masyarakat kaum muslimin. Dan yang kedua, ulama al-qa'idun, ulama yang kerjaannya hanya duduk-duduk di kursi mengajarkan ilmu, tidak terjun langsung di medan jihad, kata mereka. Kemudian dengan pentafsiran yang salah tersebut, mereka berupaya untuk menggiring opini dan menanamkan persepsi yang salah, yang batil, bahwasanya ulama dari kalangan ahli zuhur itu lebih utama, lebih layak diambil fatwanya dibandingkan ulama al-qa'idun yang kerjaannya hanya duduk di kursi menerangkan kepada umat tentang al-haq dan al-batil. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Padahal tak jemu-jemunya para ulama menerangkan kepada mereka kesalahan fatal apa yang mereka lakukan. Tak henti-hentinya mereka para ulama mencela kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah mereka yang mengupayakan adanya kudeta, yang menyerukan adanya jihad melawan penguasa dan yang semisalnya, menerangkan kepada umat kebatilan-kebatilan mereka, menerangkan kepada umat tentang kesalahan-kesalahan pendalilan-pendalilan yang mereka sampaikan tersebut. Hingga di zaman kita saat ini, tentunya para ulama menerangkan dan membimbing umat Islam ini ke perkara yang baiknya, sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita kembali kepada penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah Makna hadis ini adalah makna yang sahih. Karena keberadaan seorang alim akan merusak apa yang diupayakan oleh syaitan. Wa yahdimu ma yubni, akan menghancurkan sesuatu yang sudah dibangun oleh mereka. Dihancurkan oleh para ulama. Fa kullama arada ihya bid'atin au imatata sunnatin halal alimu bainahu wa baina dzalik. Ketika syaitan menginginkan untuk menghidupkan satu perkara yang bid'ah, yang tidak diajarkan di dalam Islam, ataukah syaitan berupaya untuk mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama, seorang yang alim memiliki usaha tersendiri untuk menghilangkan, untuk kemudian menepis makar-makar para syaitan tersebut. Naam. Fala syai'a ashaddu 'alaihi min baqa'il 'alim baina dhahranai al-ummah. Maka tidak ada satu makhluk pun yang dirasa berat keberadaannya oleh syaitan dibandingkan keberadaan sosok seorang alim di tengah-tengah umat Islam ini. Itulah perkara yang sangat memberatkan syaitan. Naam. Wala syai'a ahabbu ilaihi min zawalihi min bain adhhurihim, dan tidak ada satupun makhluk yang syaitan sangat berkeinginan, sangat menyukai untuk tersingkirkannya seorang makhluk tersebut dibandingkan keberadaan para ulama. Maka dari itu, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, keberadaan sosok para ulama sungguh-sungguh kenikmatan yang dirasakan oleh setiap muslim dari sisi kebaikannya, dari sisi dampak positifnya, dibandingkan tidak adanya para ulama tersebut. Meninggalnya para ulama, meninggalnya seorang alim, dirasa kesedihannya oleh umat Islam ini dengan kesedihan yang demikian besar dibandingkan meninggalnya orang-orang selain mereka. Berbeda ternyata dengan syaitan. Para syaitan dan musuh-musuhnya ketika mendengarkan khabar meninggal atau wafatnya seorang alim, mereka bersuka cita, riang gembira. Bahkan itu yang mereka inginkan, untuk kemudian semakin memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menggoda manusia, menggoda Bani Adam. Liyatamakana min ifsadid dini wa ighwa'il ummah. Karena dengan ketidakberadaannya mereka para ulama, wafatnya para ulama akan memungkinkan bagi syaitan untuk merusak agama ini dan menyesatkan umat Islam, menyesatkan kaum muslimin dari bimbingan Al-Quran, bimbingan As-Sunnah. Wa ammal 'abidu fa ghayatuhu ayyujahida liyuslima minhu fi khasati nafsihi. Adapun seorang abid, ahli ibadah, yang dia prioritaskan, yang dia usahakan, yang ia bersungguh-sungguh untuk melakukannya adalah berupaya menyelamatkan dirinya saja dari tipu daya makar syaitan tersebut. Sehingga dia memfokuskan untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya makar syaitan. Wahai hata lahu dzalik. Ia tidak memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh mereka para ulama. Inilah sisi yang disebutkan oleh beliau rahmahullah yang menjelaskan tentang sisi-sisi keutamaan al-ilm. Nah, masih ada 5 menit. Kita bacakan sisi yang setelahnya. Al-wajhu tasi' wa thalathun, sisi yang ke-39. Dari sisi-sisi yang demikian banyak diuraikan, dibahas oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmahullah yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, al-ilmu yustathna sahibahu min al-la'an. Ilmu akan mengecualikan, mengeluarkan pemiliknya dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu artinya ketika seseorang dia memiliki ilmu, dia mempelajari ilmu, maka dengan ilmu yang dipelajarinya, dengan ilmu yang dimiliki oleh dirinya, akan mengeluarkan dirinya dari la'nat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beliau maksudkan di dalam sisi yang ke-39 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah wa 'alimun aw muta'allimun." Dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini, kehidupan dunia yang kita sekarang berada di atasnya, yang seseorang siang harinya bekerja, malam harinya beristirahat, yang seorang membangun rumah di dalamnya, beranak pinak di tempat tersebut, itu ternyata dilaknat, mal'unah, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mal'unun ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu juga dilaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan-kenikmatan dunia, pemandangan-pemandangan indah dunia, dan perkara-perkara apa yang ada di dalamnya, semuanya mal'un, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua yang dilakukan oleh manusia terhadap perkara-perkara dunia akan bisa menyebabkan, mendatangkan laknat Allah Azza wa Jalla. Kecuali, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perkara-perkara yang diupayakan oleh seorang hamba yang berhubungan dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, wa mawalah, dan yang semisal dengannya, amalan-amalan saleh, itu juga sebab seseorang tidak terkena laknat tersebut. Karena itulah berbeda tujuan seorang muslim yang mencari dunia dengan tujuan seorang yang kafir, yang fajir. Seorang yang muslim ketika ia mencari dunia, diupayakan dunianya tersebut sebagai wasilah dirinya untuk bisa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya dia keluar dari laknat tersebut. Adapun ahli dunia, tujuannya dan ambisinya adalah demi dunia, demi dunia, pikirannya untuk dunia, waktunya untuk dunia, pekerjaannya semuanya adalah untuk dunia. Nah, dan mereka inilah orang-orang yang binasa, yang sengsara, yang Rasul menyebutkan wa idza syukiya falan taqas. Ketika ia terkena duri, maka dia tidak bisa mencabutnya. Wa syika falan taqasa, ketika dia tertusuk duri, dia tidak bisa mencabutnya, dia tidak bisa mengeluarkannya, menunjukkan demikian sengsaranya ahli dunia tersebut. Wa 'alimun aw muta'allimun, kemudian yang berikutnya adalah sosok 'alim yang berilmu, atau yang berikutnya muta'allim, seorang yang mempelajari ilmu. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Sehingga hadis ini sekaligus sebagai introspeksi, sebagai evaluasi masing-masing diri kita, berdiam sejenak mengevaluasi keberadaan diri kita sendiri. Sejauh mana kita mempraktikkan hadis tersebut? Apakah kita termasuk dari mereka orang-orang yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari laknat atau tidak? Kalau semisal ternyata tidak ada sifat atau salah satu sifat yang disebutkan oleh Rasul di dalam hadis ini yang dengannya seseorang keluar dari laknat, maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan berupayalah untuk kemudian melakukan pembenahan dan pembenahan yang dengannya diharapkan dia bisa lebih baik dan mengeluarkan dirinya dari kejelekan, dari sebab yang dengannya dia mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun kelanjutan dari penjelasan hadis ini diterangkan panjang oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan penjelasannya insyaallah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.